Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 9 Desember 2012 bertepatan 25 Muharram 1434 Hijriah. Islam agama tauhid ke-46. Di antara nama-nama atau sifat-sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Mengadakan sesuatu. Pertama, 1. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ard. Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Kepunyaannya-lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 62 dan 63. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsyira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Quran Surat Al-Mu'min ayat 61 dan 62. Ya ayuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khalikin ghairullahi yarzukukum minas samai wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Quran Surat Fatir ayat 3. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Kul mar rabbus samawati wal ard. Kulillah. Kul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Kul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawid dhulumatu wan nur. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu 'alaihim. Kulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15 dan 16. Zalikumullahu Rabbukum, La ilaha illahu, Khaliqu kulli syai'in fa'buduh, Wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar, Wa huwa yudrikul absar, Wa huwa latiful khabir. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang mahalus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 102 dan 103. 2. Al-Hayyu Maha Hidup Kekal. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu khifdhuhuma, wa huwal aliyyul azim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi 'ibadihi khabira alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy, Dialah yang Maha Pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui, yakni Muhammad, tentang Dia. Quran Surat Al-Furqan ayat 58 dan 59. Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was-samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibaat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap, dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Mu'min ayat 64 dan 65. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyumi wa qad khaba man hamala zulma. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Quran Surat Thaha ayat 110 dan 111. 3. Al-Alim, Maha Mengetahui. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu 'alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Quran Surat Fatir ayat 38. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul 'alim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu 'ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Dan Dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 84 dan 85. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja, yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu bikulli syai'in 'alim. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Asy-Syura ayat 11 dan 12. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur, aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, innahu 'alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. 4. Al-Qadir, Maha Kuasa. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim, lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 1 dan 2. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahu. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 120. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yakni pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surat An-Nahl ayat 70. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surat Rum ayat 54. Yukallibullahul layla wan nahar, inna fi dhalika la'ibratan li'ulil absar. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma in, faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba', yakhluqullahu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 44 dan 45 bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.